Janji yang bagimu untuk selamanya. Di kala gerimis bertemu, berjujuran di doaku. We'll be right back. sayang, pesanku yang terakhir. kenallah cinta kita, walaupun engkau sudah ada penggantiku. Anggaplah ini semua suratan, tiap bermula pastikan berakhir. Cinta tak pernah kekal sesama insan. Sepanjang percintaan kita ada saja halangannya. Jika dah terpaksa, biarlah ku undur diri. Bukannya ku tak sayang dan bukannya benci, tetapi kerana sikapmu itu dapat ku merasakan dinginnya cintamu terhadapku. Siapakah yang sedang menantimu sehingga ku terbiar tanpa perhatian? Andainya aku undur diri, tentulah engkau faham sayang kepergianku ini demi untuk mencari ketenangan abadi. Kamu itu dapat ku merasakan dinginnya cintamu terhadapku. Siapakah yang sedang menantimu sehingga ku terbiar tanpa perhatian? Andainya aku undur diri, tentulah engkau faham sayang kepergianku ini demi untuk mencari ketenangan abadi. Andainya perpisahan terjadi, ingatlah sayang pesanku yang terakhir. Kenanglah cinta kita, walaupun engkau sudah ada penggantiku. Anggaplah ini semua suratan, tiap bermula pastikan berakhir. Kekal sesama insan. Oh, ingatlah sayangku, sepanjang percintaan kita ada saja halangannya. Seandainya perpisahan ini telah ditakdirkan, biarlah aku mengundur. satu mimpi suka jadi realiti, datang dan pergi sekilasnya mentari tak tersentuh walau dijemari. Bersama bertuaan mengecapi kebahagiaan. Di dalam gelap waktu silam kaulah bintang berkedipan, terangi malam menyuruh kegelapan seindah di syurga. Lautan ku renangi, gunung pun ku redahi, asalkan kita bersama berduaan mengecapi kebahagiaan. Di dalam gelap waktu silam jadikan impian jadi kenyataan. Diambil biaya penuh dengan jambat. Kelukaan ini sampai hatimu